Puji nama Tuhan, haleluya seluruh jemaat gereja First Love Fellowship Church dimanapun kita berada, baik yang ada di Qatar maupun yang mendengarkan rekaman ini, di dalam nama Yesus Kristus, damai sejahtera Kristus menyertai kita semua, haleluya. Puji nama Tuhan untuk teman-teman yang tidak di Indonesia, kita baru saja melewati hari yang sangat-sangat penting. Ya, setahun sekali dalam 5 tahun kita harus mengambil pilihan, harus mengambil posisi yang benar. Nah, khotbah kita, walaupun kita di bulan Februari, bulan kasih sayang, kita dipanggil untuk mengasihi dalam Kristus, khusus untuk minggu ini, pastor mau ambil tema khotbah take a stand, ya, mengambil posisi yang benar, tapi nggak cuma take a stand, tapi mengambil posisi yang benar dalam Kristus, take a stand in Christ. Judulnya mengambil posisi yang benar dalam Kristus. Mengambil posisi, mengambil pilihan itu penting. Ya, suatu bangsa harus memilih pimpinannya. Suatu bangsa harus menempatkan pemerintahannya. Di Alkitab pun menggambarkan kita harus tunduk kepada pemerintahan. Ya, Tuhan Yesus waktu itu mau dijebak dengan pertanyaan harus bayar pajak atau tidak ke Kaisar, ingat? Ditanya langsung apa yang menjadi milik. Lihat di koin itu, di muka koin itu ada gambar siapa? Kalau di koin itu ada gambar Kaisar, kamu lihat itu sebagai Kaisar, ya kamu bayar ke Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar. Ya kan? Tapi di situ ada pesan tersembunyi. Kalau kita juga melihat Kaisar itu ciptaan Tuhan. Yang menciptakan Kaisar itu manusia itu adalah miliknya Tuhan. Kita harus kembalikan pemerintahan kepada miliknya Tuhan. Artinya apa, saudara? Ada dua. Yang pertama, semua ciptaan manusia, setiap manusia, jiwa-jiwa, ya, manusia, bukan binatang, bukan hewan, tapi manusia yang memiliki hati nurani. Nah, itu Tuhan mau dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Allah Bapa di surga. Artinya apa? Waktu Tuhan Yesus ngajak murid-muridnya, ayo ikut aku, jadilah penjala, apa? Penjala manusia. Ya, kita itu nangkep manusia untuk kembalikan kepada Allah Bapa, milik Bapa. Seperti juga Tuhan Yesus kasih gambaran ketika ada domba yang hilang. Satu yang hilang, dia cari, dia tinggalkan 99, dia cari satu. Dan satu itu dia balikkan, karena satu orang bertobat. Bertobat artinya apa? Berubah pikiran. Kembali kepada Bapa menjadi miliknya Tuhan. Ya. Nah, pemerintah artinya keduanya juga berarti pemerintah itu harus kita serahkan kepada Tuhan. Banyak dari kita akan merasionalisasi, oh iya, calon presiden ini harus menang, calon presiden ini harus menang, yang kita pilih. Ya, untung-untung kita milih dan kita pilih menang. Tapi kalau yang kita pilih nggak menang misalnya, gimana? Sakit hatikah? Keselkah? Mungkin gini, ini lebih mudah, lebih ekstrim lagi kalau kita main sepak bola. Ya, oh, yang di Qatar senang lah ya, karena Qatar menang AFC Cup ya Pak Jack ya. Saya lihat tuh tahu-tahu, wih menang final Qatar menang ya. Coba kalau Indonesia menang, misalnya di finalnya lawan Malaysia, ya pasti senang Pak Jack, dongkol, kesel. Bu Marina senang, Bu Linda, ya gimana ya? Ya, kan misalnya misalnya waktu waktu final Indonesia yang menang Malaysia yang kalah, atau yang kalah Indonesia yang menang Malaysia. Wah, Pak Hendo sel ya, tapi nggak apa-apa ya, Pak Jack sama Bu Lida senang ya. Tapi Tuhan Yesus unik nih saudara, dalam mengambil posisi yang benar dalam Kristus ini ada bagian dari Alkitab di mana Tuhan dengan jelas memberikan prioritasnya. Nah, itu yang kita mau pelajari hari ini, mengambil posisi yang benar dalam Kristus, ya. Nah, kita baca firman Tuhan dari Markus pasal yang 8 ayat 11 sampai 21. Firman Tuhan, lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Ya, kalau ada orang Farisi Di situ ditulis bersoal jawab dengan Tuhan Yesus, pasti banyak suka ada jebakan Batman istilahnya. Kenapa? Karena orang Farisi ini selalu gua saya ini udah belajar agama. Saya ini ahli Taurat. Saya ini siapa kamu Tuhan Yesus yang ya kan bisa bikin mujizat banyak popularitas tahu-tahu banyak pengikutnya. Nah, dia selalu waktu bawa soal jawab itu sebenarnya pertanyaannya itu juga ingin menjebak. Tapi Tuhan Yesus selalu konsisten untuk fokus pada apa itu yang kita akan pelajari. Pilihan-pilihan yang Tuhan Yesus ajarkan dalam firman ini yang kita harus jadikan patokan dalam hidup kita. Ya, karena ini akan membantu, Pastor juga akan kasih kesaksian, ya. Ya, semakin kita ikut Tuhan, semakin kita akan harus mengambil posisi. Ya. Taruh tangan kanan kita di hati kita, katakan, aku harus ambil posisi yang benar dalam Tuhan. Ya. Saudara akan mengambil keputusan di mana saudara harus pilih ikut Tuhan atau ikut dunia. Menyenangkan Tuhan atau menyenangkan dunia. Itu akan mengerucut loh, saudara-saudaraku. Ya, akan mengerucut. Ya. Mau populer di kerajaan Tuhan atau populer di kerajaan dunia. Nanti ada pilihannya nanti ke depannya. Ya. Nah, Tuhan Yesus dihadapi oleh pilihan-pilihan itu dan kita akan belajar. Ya. Kalimat berikutnya, untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Ya, tadi pastor udah kasih hintnya tuh, kalau ketemu orang Farisi sama Tuhan Yesus, pasti mereka mau ngetes. Ya, untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Ya, mereka masih belum melihat Mesias, anak Allah di depan mereka. Mereka masih dibutakan. Sungguh kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, kita telah dibukakan mata rohani kita. Bayangkan kalau waktu itu saudara udah jadi ahli Taurat di zaman itu. Saudara ketemu anak Allah, tapi saking pintarnya saudara, saking saudara merasa sudah bertahun-tahun ngerti hukum Taurat, gitu melihat manusia yang masih lebih muda mungkin, kalau umur Tuhan Yesus masih umur 30-an, dan belum apa-apa pengikutnya banyak, dan belum apa-apa bikin sensasi karena masih makan ribuan orang, mencelikan mata yang buta, merubah air jadi anggur, membangkitkan yang mati. Nangkap ya saudara-saudara. Ya. Kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, kita dibukakan mata kita. Tapi pada waktu itu konteksnya ya. Orang Farisi itu sangat-sangat kolot dengan tradisi mereka dan mereka masih menentang Tuhan Yesus. Mereka masih fokus hanya kepada tanda. Kenapa? Tanda itu untuk mengkonfirmasi atau supaya mengkonfirmasi kepercayaan mereka. Yang dibanggakan adalah tandanya, bukan Allahnya. Ya. Lanjut firman Tuhan. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, ya, sebelum kita lanjutkan firman ini, kita kupas firman Tuhan satu kata demi satu kata. Tuhan mengeluh loh. Apa artinya? Mengambil posisi yang benar dalam Tuhan itu penting karena bisa berakibat Tuhan mengeluh loh. Siapa yang hidupnya di sini mau menyenangkan hati Tuhan? Ya, pasti kita mau. Ya, denyut jantungnya senada dengan Tuhan. Tapi seringkali kita nggak sadar kalau kita itu membuat Tuhan mengeluh. Kalau kita berdoa meminta sesuatu, kita sampai sama Tuhan, Tuhan tolong dong kasih tanda-tanda nih Tuhan. Aduh Tuhan, ayo dong kasih hin, hin, baca. Oh iya, gaji dapat ini, oh ini dapat ini, oh jadi kita sendiri buat-buat tanda, kita menomorduakan Tuhannya yang mempunyai kedaulatan penuh untuk mengambil kapan dan bagaimana caranya dalam menjawab doa kita. Kadang-kadang kita itu yang membuat Tuhan mengeluh, ya tentu kita nggak mau, amin. kita belajar di sini, ya. Apa yang membuat Tuhan Yesus mengeluh itu kita hindari. Apa yang menyenangkan hati Tuhan, menggerakkan hati Tuhan, kita pelajari. Pastor selalu ingat dengan janda yang anaknya mati itu loh. Mujizat pertama Tuhan Yesus dalam membangkitkan orang mati. Bukan Lazarus, bukan anak perwira, tapi anak janda. Anak janda itu nangis, ya. Nggak dicerita banyak, nggak mohon, nggak minta, tapi nangis. Tapi tangisan seorang ibu pada anak tunggalnya yang mati. Janda loh, papanya berarti suaminya sudah hilang, sudah meninggal, janda. Tapi punya satu-satunya anaknya yang meninggal. Tak punya siapa-siapa lagi. Ya. Tuhan Yesus datang dan membangkitkan anak yang mati. Ya. Saudaraku, hidup dengan hati yang terbuka bagi Allah jauh lebih baik daripada hati yang menutup-nutupi seakan-akan kita ini menjadi Tuhan atas diri kita sendiri, dan kalau Tuhan mau ketuk pintu harus izin dulu ke kita. Kita ini bukan open book. Kita ini bukan wanita itu sudah nggak dan dia menangis. Kehidupannya juga mungkin baik. Kenapa? Karena seluruh isi kampung ngikutin dia. Berarti namanya, walaupun janda, berarti dia jasanya baik. Paling nggak suaminya mungkin berjasa atau dia juga berjasa. Karena biasanya janda nggak dipandang di kampung. Tuhan Yesus datang, hatinya bersih. Ya. Nggak hanya menyenangkan Tuhan, dia menggerakkan hati Tuhan. Dia nggak minta. Saudara, tapi Tuhan datang, dia bangkitkan anaknya jadi hidup lagi. Wow, itu power to remain open to Tuhan, mengambil posisi yang benar di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan bermeluh berkata dalam hatinya, ya, mengapa angkatan ini meminta tanda? Ya, pastor baca dari Markus 8, 11 ayat 21. Mengapa angkatan ini meminta tanda? Ya, Tuhan itu Allah yang maha kuasa. Satu orang ngomong dia bisa bicara mewakili angkatan seluruhnya. Kenapa? Karena ahli Taurat ini dosanya double. Karena dia sudah sesat, dia menyesatkan orang-orang di bawah. Karena ahli Taurat itu Farisi itu mengajar kan, dia kajarin. Makanya dibilang itu dosanya dua kali. Kenapa? Karena dia nggak hanya sesat sendiri, dia juga ngajarin orang untuk sesat. Ya, dibilang ada lebih baik kalau dia diikat dengan batu dan dilempar ke laut. Ya, Tuhan pernah bilang gitu. Ya, mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini, nih, Tuhan tuh ahli dan maha kuasa, dia bisa lihat loh seluruh seluruh angkatan. Nggak cuma orang Farisi yang walaupun orang Farisi itu mewakili nanya, dia bisa tahu ini semua sangat mendarah daging. Ya, angkatan ini sekali-sekali tidak akan diberi tanda. Lalu ia meninggalkan mereka. Ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Ya, haleluya. Pastor mau berhenti di sini dulu. Ada kalanya dalam hidup ini kita harus memutuskan. Itu bukan bagian kita. Itu bukan porsi kita. Aku tidak mau diekspos dalam perdebatan itu. Sia-sia. Tuhan Yesus bisa jawab, tapi kalau yang mereka cari tanda bukan aku, Tuhan nggak mau. Di dalam cerita ini, Tuhan Yesus ya, dikatakan meninggalkan mereka yang naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Artinya apa, saudara? Nggak hanya ninggalin mereka, tapi dia cari cara untuk supaya mereka juga nggak bisa ngikutin Tuhan. Dia naik ke perahu dan ke seberang. Dan nggak diceritakan mereka ikutan naik perahu ngejar Kristus. Perahunya mungkin cuma satu. Ya, Tuhan menjauh dari mereka yang tidak mencari mereka. Ada firman Tuhan berkata, carilah dia selama dia masih mau ditemui. Ya, Tapi kebenarannya ini, Tuhan tidak lagi menghukum kita. Tuhan tidak lagi menjauh dari kita. Kenapa? Karena Tuhan telah membayar penuh dosa kita. Sekalipun hidup kita sebelum kenal Tuhan, ahli Taurat. Seperti orang Farisi. Ada loh, nggak semuanya yang sebelum ikut Tuhan Yesus itu bandit atau kriminal. Ada sebelumnya ahli Taurat yang udah tahu agama lain atau agama Kristen tapi salah taunya atau tahu agama yang mirip-mirip Kristen. Udah jago, udah pindah, udah sakramen keberapa. Tapi Tuhan sudah bayar penuh. Jadi kebenarannya ini, Tuhan nggak bisa menjauh dari kita karena kita dibungkus oleh jubah kebenaran Tuhan. Ya, tolong dibedakan. Kita hidup sekarang dalam kasih karunia Tuhan. Jadi tidak lagi Tuhan meninggalkan kita. Ya, tapi ini memberikan pola pikir Tuhan Yesus dalam menghadapi pilihan di dunia. Ada hal-hal yang dia akan porsinya Tuhan, ada hal-hal yang bukan bagian dia, dia fokus. Karena mereka cari tanda, bukan cari Mesias. Dia akan cari orang yang membutuhkan pertolongan Mesias. Ada kalanya dalam hidup kita, kita harus ambil posisi tegas. Pertama, kalau itu bukan posisi kita, porsinya kita, lepaskan. Aku, misal contoh, di tempat kerja, Pak Jack, aku tidak di dalam perlombaan untuk cepat-cepat dipromosi. Jangan stres untuk kayaknya patah hati kalau ngelihat apalagi Katari, dia nggak peduli kerja keras, dia misalnya dipromosi. Jangan pernah itu diambil hati, diambil secara personal, karena itu bukan porsi kita. Amin. Karena itu bukan bagian dari pertanian kita. Tuhan Yesus tahu misinya apa, dan dia tidak mau entertain orang yang mencari tanda itu. Ya. Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda. Ia naik pula ke perahu dan bertolak ke sebuah. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Enggak hanya Tuhan Tuhan Yesus naik perahu, dia naik perahu ini juga cepat-cepat. Dia tahu prioritas dia. Ya, boleh cepat-cepat, saudara. Kalau itu untuk kebaikan Tuhan, dia mau menjauh daripada Farisi itu. Sampai-sampai lupa bawa roti, ya. Nah, hanya sebuah saja. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti, hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Satu buah roti aja. Ya, perahu maksimum 12 tambah itu 13, 13 jumlah murid Yesus. Buka, anggap aja Tuhan Yesus muridnya lengkap 12 tambah Yesus 13. Roti satu, ya. Lalu dikatakan di sini, lalu Yesus memberikan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Tuhan fokus kepada dunianya, bukan dunia Herodes maupun dunia Farisi. Ragi Farisi melambangkan ikatan keagamawian, tradisi keagamawian yang hanya menghormati tradisi, bukan Tuhannya. Bayangkan orang Farisi itu dibilang saleh, tapi ada anak Tuhan datang, nggak mengenalinya. Tapi nyari tanda untuk mengkonfirmasi pengetahuan agama mereka. Sampai mereka buta melihat Mesias yang telah melakukan jelas-jelas mukjizat. Malah dipermasalahkan kalau Tuhan Yesus lakukannya di Sabat. Karena Tuhan Yesus itulah Sabat. Ya. Ragi Herodes ini melambangkan ragi keduniawian. Ya. Tuhan langsung to the point. Dikatakan, awaslah terhadap ragi Farisi dan ragi Herodes. Kamu jangan fokus ke rotinya. Penyertaan Tuhan mendahului penyediaan Tuhan. Amin. Penyertaan Tuhan mendahului perlindungan Tuhan. Ingat waktu mereka ketakutan ketika di dalam perahu juga bersama Kristus? Mereka takut mati karena ombaknya itu sangat tajam, sangat besar. Dan dia bangunkan Tuhan Yesus bilang, kenapa engkau? memiliki iman yang kecil, jangan takut ya. Penyediaan, perlindungan, dan pimpinan Tuhan itu selalu didahului dengan penyertaan Tuhan. Artinya apa? Kalau kita tahu Tuhan menyertai kita, kita nggak perlu lagi takut makan apa, nggak perlu lagi takut perlindungan yang dibutuhkan dari dunia atau pimpinan. Tuhan mau fokus yang kedua dalam mengambil posisi yang tegas, tahu kita ini ada musimnya, yaitu bersama Tuhan. Kita masuk ke dalam Tuhan Yesus, bagianku adalah yang penting aku disertai Tuhan. Kalau itu bukan bagianku, lepas. Ya. Mari kita lanjutkan firman Tuhan. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain. Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Mereka masih mikir tentang roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidaklah kamu melihat. Dan kamu mempunyai telinga, tidaklah kamu mendengar. Tidakkah kamu ingat lagi? Pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Bayangkan. 5 roti untuk 5.000. 1 roti untuk 13 orang. Kalau saudara hitung matematikanya, gak jadi masalah. 1 banding 1.000. Kenapa ini cuma 13 orang dengan 1 roti? Mereka khawatir. Ya kan? Tuhan bisa pakai hal yang simpel untuk menjelaskan hal-hal yang sangat-sangat nilainya tinggi dalam ilahi kita. Jadi, siapa yang mempunyai telinga malam hari ini, dengarkanlah firman Tuhan, walaupun sederhana, apa yang bukan menjadi bagian kita, lepaskan. Kadangkala, tidak mengejar semuanya, Anda justru fokus mengejar pada satu. Itu adalah mengambil posisi yang benar. Kadang kalanya nggak tahu semuanya, tapi saudara tahu kebenarannya. Anda telah mengambil posisi yang benar. Amin. Kunci firman Tuhan hanya 2 malam hari. Ketika saudara ambil bagian untuk ikut Tuhan, carilah prioritas yang benar. Apa yang perlu saudara ketahui hanyalah kebenaran Tuhan. Saudara nggak perlu mengejar tahu semuanya. Apa yang saudara kerjakan untuk Tuhan, saudara tahu. Saudara nggak perlu harus merasa terancam kalau saudara tidak mengerjakan semuanya yang dunia tawarkan sekaligus dengan imbalan. Banyak orang dunia mengajarkan makin keras kerjanya supaya makin beruntung. Tapi kalau nggak kerjanya sama-sama Tuhan, percuma saudara. Apa gunanya kita mengumpulkan kekayaan di dunia tapi kita sakit? Sakitan. Atau perpecahan terjadi di keluarga. Buat apa kita pintar-pintaran mencuri seperti rubah-rubah kecil mencolong ya? Roti yang dinikmati, dicuri itu menikmat ya, firman Tuhan bilang. Ya. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Bayangkan. Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Pilihlah pertempuranmu. Ambil posisi yang benar di dalam Kristus. Haleluya. Kadangkala kita mengatakan tidak kepada semuanya yang dunia tawarkan. Lebih baik karena kita mengambil kata, ya, aku mau ikut Tuhan. Ketika kita bilang tidak pada dunia yang tawarkan lewat apa mata kita dipenuhi ya, nafsu kita lewat mata, nafsu kita lewat puasa ya, keinginan maksudnya keinginan daging ya, nafsu dari mata dan kuasa maupun kesombongan ya. Kadang-kadang apa yang kita sombongkan kalau dunia bisa tawarkan, kita kita kepincut langsung. Contohnya, saudara pengen punya mobil yang paling bagus di kantor. Saudara akan tergoda untuk mengejar berkat supaya dapat mobil yang terbagus. Karena saudara pengen jadi yang terbaik. Nah, itu godaan kesombongan. Ya, seperti sama kayak yang Tuhan Yesus dicobai di gunung 40 hari, 40 malam. Matanya keinginan dagingnya, aku berikan semuanya kepadamu, ya, kesombongannya, dan apa, kuasa, ya, kehausan akan kuasa dunia. Dan yang kedua, aku lebih baik tahu kebenaran, tapi aku nggak perlu tahu semuanya. Banyak orang di dunia pengen tahu semuanya, tapi dia nggak gitu peduli tentang tahu kebenaran. Dia anggap kebenaran, tahu akan Tuhan sama tahu akan dunia sama. Hati-hati. Ambil keputusan yang benar. Dahulukanlah mencari pengetahuan akan Tuhan daripada pengetahuan akan dunia. Kenapa? Pengetahuan akan dunia membawa Anda kepada kepintaran benar, tapi hikmat Tuhan datang dari takut akan Tuhan. Hikmat Tuhan jauh lebih baik karena hikmat Tuhan akan mengajarkan kita juga untuk rajin, tetap rajin. Tapi bukan rajin yang mematikan tulang kita. Ya. Jangan lagi tinggal dalam penjara keagamawian. Jangan lagi tinggal dalam penjara legalitas. Jangan lagi tinggal dalam penjara pengakuan manusia. Tinggallah dalam penjara satu-satunya yang baik, yaitu kasih karunia. Dan ketahuilah penjara kasih karunia Tuhan jauh lebih kuat daripada apa yang dunia seakan-akan bisa merombak, menarik saudara keluar dari penjara kebenaran Tuhan. No, no, no, no. Sekali saudara, mungkin konotasi kata penjara itu negatif ya. Karena di dunia itu penjara dipakai sebagai tempat hukuman untuk orang kriminal. Tapi sesungguhnya penjara itu kayak benteng. Ya, anggap aja benteng. Kalau saudara masuk ke dalam benteng kebenaran Tuhan, saudara itu kuat. Nggak bisa iblis mendobrak saudara, tarik saudara keluar dari benteng kebenaran. Nangkap ya saudaraku. Jadi ambillah posisi yang benar di dalam Tuhan. Malam hari ini pesannya. Ya. Selama minggu ini kita mengambil posisi memilih calon presiden kita dan kita percaya Indonesia juga menjadi kesayangan Tuhan juga. Ya, kita berdoa Malaysia juga aman, Qatar juga aman, kita makanya kita bersyafaat untuk doa bagi bangsa kita. Di dalam nama Yesus Kristus, mari kita tunduk dalam doa untuk firman Tuhan malam. Bapa kami mengucap syukur, malam hari ini kami belajar Tuhan, hidup dalam karakter ilahi Tuhan, hidup dalam panggilan di dalam Tuhan tahun 2024. Kami mau mengambil posisi yang benar di hadapan Kristus, di dalam Kristus. Untuk memilih, mendahulukan, tahu akan satu hal, yaitu kebenaran Tuhan. Bukan kebenaran apa yang dunia tawarkan. Untuk melakukan satu hal yang Tuhan rindu kami lakukan sebagai panggilan hidup kami. Bukan panggilan dari dunia yang tawarkan untuk memenuhi keinginan daging, hawa nafsu, maupun kesombongan. Di dalam nama Yesus Kristus, firman-Mu ya dan amin. Dan kami akan percaya menggunakan nama Bapa di surga lewat buah-buah dari firman Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kami. Semua yang percaya katakan, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan.